bersamamu sejak dulu hingga kini tak berubah, setiamu bertahan. Suamiku, belahanku, jiwa ini hanyalah untukmu. Tak bimbang bila dekat, ku dimanja semakin rimbang cintamu. Semakin rimbang.